1, 2, 3. Itu 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita tetap bersyukur kepada Allah atas keberhasilan yang telah kita gapai pada hari ini. Yakinlah, apa yang terjadi pada hari ini, inilah anugerah terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang selalu mensyukuri nikmat Allah karena nikmatnya sungguh luar biasa. Kita telah sampai di ayat 134, masih di surat Toha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlaknahum bi'azabi min qabli laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nakhza. Kalau mereka kami binasakan dengan satu siksaan sebelumnya Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata. Apa yang mereka katakan? Ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Ayat ini memberikan pembelajaran bagi kita, para nabi dan kitab suci. Bahkan Al-Quran telah jelas menerangkan, mukmin pasti bahagia, kafir pasti menderita. Kalau menderita akibat kekafiran itu adalah keadilan dan kenyataan. Pendengar yang berbahagia, terlihat jelas ungkapan orang kafir bahwa kami hina dan rendah, nazilla wa nakhza, karena kami tersiksa dan disiksa. Tersiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Allah menyiksa mereka, membinasakan mereka, sebagaimana Fir'aun dahulu telah dibinasakan, Qarun yang sombong dengan hartanya dibinasakan, Namrud raja yang angkuh dihancurkan, kaum Lut yang bangga dengan kemaksiatan ditenggelamkan, kaum soleh yang bertindak semena-mena melanggar peraturan dihancurkan. Semuanya menjadi pelajaran bagi kita bahwa Nabi, Al-Quran, kitab suci telah menjelaskan kepada kita, mukmin itu pasti bahagia. Menjadi manusia yang angkuh, sombong, kafir kepada Allah pasti menderita. The choice in your hand. Pilihan ada di tanganmu. Pilih mau bahagia atau menderita. Mau beriman atau kafir. Terserah. Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji mengingatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azab, dan Allah akan berikan juga nanti bagi orang yang setelah menerima perintah Allah dan Rasul-Nya tidak mau menjalankan perintah atau melanggar perintah Allah, maka Allah akan turunkan azab di dunia dan di akhirat kelak nanti akan Allah berikan azab juga bagi orang-orang yang tidak menginginkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak orang yang mengikuti perintah Allah menjadi hina disebabkan karena pola pikir mereka, padahal orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah mereka lah akan menjadi orang yang sangat hina di akhirat kelak nanti. Maka pada ayat ini dikatakan, walaula anna ahlaknahum, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka sejak awal, maka mereka akan memiliki alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala belum mengutus nabi dan rasul atau rasul kepada mereka. Sekiranya kepada kami diutus nabi dan rasul atau rasul, niscaya kami akan beriman kepadanya dan kami tidak dihukum dengan azab yang pedih. Sebenarnya pernyataan itu semata-mata merekalah yang mengucapkannya. Hakikatnya Allah jualah yang maha mengetahui. Bahkan arti dari surah Al-Amal Al-An'am ayat 28 yang artinya, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah larang mengajarkannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Maka tidak ada kata untuk kembali ke dunia setelah mereka masuk ke dalam dunia akhirat, karena dunia akhirat itu tidak akan dapat orang kembali. Banyak sudah firman Allah bagi orang-orang yang menyesal tentang perbuatannya di dunia, mereka ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengetahui bagaimana mereka sesungguhnya. Tentunya kata Allah, mereka itu nanti toh akan menjadi seorang pendusta-pendusta saja. Jadi percuma mereka itu juga dikembalikan, karena Allah yang maha mengetahui. Maka saat itulah mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa azabnya itu? Yaitu an-nadhilla wa nakhdha. An-nadhilla, Allah berikan azab mereka itu di dunia, mereka itu menjadi hina dan rendah. Wa nakhja, yaitu ketika mereka di akhirat kelak nanti, mereka adalah orang-orang yang sangat murahan dan rendahan. Karena apa? Karena mereka jauh dari perintah Allah, sehingga Allah pun jauh pada hari kiamat itu dari mereka, bahkan dari rahmatnya. Bahkan untuk melihat saja mereka tidak, untuk dilihat Allah saja mereka tidak akan mau Allah melihat mereka. Tidak akan ditergi Allah, wala yukallimullah yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan pernah bertanya terhadap apa perkataan, apa terhadap apa yang mereka lakukan di hari kiamat kelak nanti. Tentunya itu adalah sebuah rehinaan, karena mereka menghina perintah Allah pada masa di dunia, sehingga Allah hinakan di akhirat kelak nanti. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah perbuatan kaum kafir yang mendapatkan kehancuran di dunia, kelak akan mendapat merasakan kehinaan di dalam akhirat atas apa yang mereka perbuat selama di dunia, sekalipun kelihatan mereka itu tidak mendapatkan balasan di dunia, akan tetapi kelak di akhirat pasti mereka akan menerima dan merasakannya. Begitu Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita berada di akhir pertemuan kita di ayat 134 dari surat Thaha yang bertemakan mukmin itu bahagia dan kafir itu menderita. Bila ada pertanyaan, Pak Ustaz, saya beriman, kenapa saya tidak bahagia? Yang salah bukan imannya, bukan keimanan itu, tetapi boleh jadi kita belum beriman. Karena Allah telah menjanjikan, apabila imanmu menghujam dan pola pikirmu benar, maka qad aflahal mu'minun. Yang beriman pasti bahagia. Qad aflahal mu'minun. Ini tema kita. Mukmin itu pasti bahagia, kafir itu pasti menderita. Di sini kita temukan kafir mencari kambing hitam. Kafir Orang yang reaktif ketika menolak kebaikan sebelumnya dan ketika saat ini dihadapkan dengan bencana dan musibah, dia merasa tidak bersalah. Yang salah orang lain, yang salah Tuhan. Kenapa tidak mengutus Nabi? Kalaupun Nabi ada, kenapa Nabi tidak menyampaikan? Kalaupun Nabi sudah menyampaikan, kenapa disampaikannya satu kali? Ketika Nabi telah menyampaikan 100 kali, kenapa tidak disampaikan 1000 kali? Memang hati telah tertutup, mata telah buta, maka semua kebaikan dan semua kebenaran tidak dapat diterima. Bukan mata yang tidak menerima, tapi mata hatilah yang telah buta. Ini pembelajaran dari tema kita, mukmin itu bahagia, kafir itu menderita. Sebagai kesimpulan, yang pertama, sejarah mencatat Fir'aun, Namrud, Karun, kaum Lut, kaum Soleh, contoh tipe kafir yang menderita. Nabi Muhammad, para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, contoh tipe mukmin yang bahagia. Kesimpulan terakhir, kebahagiaan bukan terletak pada tumpukan harta, tinggi jabatan. Ia terletak pada hati dan pola pikir yang dibina oleh Allah dalam meraih ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.